Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis yang ke-308 dari kitab Bulughul Maram Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Malam ini adalah malam pertemuan kita yang terakhir sebelum bulan Ramadan, karena Jumat malam Sabtu besok kajian di Serandaan kita liburkan untuk kemudian dialihkan ke Masjid Agung Manunggal Bantul. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dan sekaligus informasi untuk yang belum mengetahui, bahwa mulai besok malam Kamis malam Jumat sampai dengan hari Ahad akan diselenggarakan kajian umum untuk menyambut atau menyongsong datangnya bulan Ramadan. Mulai besok malam Kamis malam Jumat yang ditunjuk adalah saya sendiri, kemudian Jumat malam Sabtu adalah Ustaz Syafruddin, kemudian Sabtu malam Ahad Ustaz Ihsan, kemudian hari Ahadnya Ustaz Usamah hafizahumullahu jami'an. Sehingga otomatis malam ini adalah malam pertemuan terakhir untuk kita sebelum Ramadan. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah Ramadan. Itu untuk yang kajian malam. Untuk Jangaan sudah mulai libur ya? Sudah mulai libur untuk Jangaan. Alhamdulillah. Taib qala al-imam al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, hadith yang ke-308, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. Kita terjemahkan bersama, wa'ani bin Umar, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana dulu, idza, apabila, qa'ada, duduk, lit tashahud, untuk tashahud, wadha'a, beliau meletakkan yadahu, tangannya, al yusra, yang kiri, ala, di atas, rukbatihi, lututnya, al yusra, yang kiri, wal yumna ala al yumna, dan telapak tangan kanan di atas lutut kanan. Wa aqada, dan beliau membentuk 53 model 53 53 khamsin 50 berarti berapa 53 nanti akan kita terangkan apa maksudnya. Itu apa namanya istilah bentukan tangan aja, nanti begini modelnya. Wa asyara, dan beliau mengisyaratkan bi isba'ihi, dengan jari as-sababah, telunjuknya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, Ibnu Umar menerangkan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud, cara yang beliau ajarkan, meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan, telapak tangan kiri di atas lutut kiri, kemudian tangan kanan membentuk model 53. Model 53. Lalu beliau mengarahkan dengan jari telunjuk. Rawahu Muslim, untuk tasyahud. Qala rahimahullah, wa fi riwayatin lahu wa qabadha asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lahu nya yang lain, hu kembali ke siapa? Muslim. Dalam riwayat Muslim lainnya, waqabadha, dan beliau menggenggam. Qabadha itu artinya menggenggam. Asabi'ahu, jari jemarinya, kullaha, semuanya. Wa asyara, dan beliau memberikan isyarat, billati, dengan jari, dengan yang, maksudnya yang di sini adalah jari, dengan jari yang tali setelah al-ibham, jempol. Berarti jempol apa? Telunjuk. Setelah jempol adalah telunjuk. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah bukti bahwa tata cara salat yang dikerjakan oleh kaum muslimin, nah, rincian dan detailnya itu telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan sampai kepada kita oleh para sahabat-sahabatnya, kemudian oleh murid-muridnya yaitu tabi'in, lalu generasi yang selanjutnya tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita walhamdulillah. Segala sesuatunya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlewatkan, walhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri. Nah, ini yang patut kita syukuri. Taib, dari hadis ini ada beberapa poin yang bisa dicatat. Yang pertama, para ulama berijma. Para ulama berijma. Apa artinya ijma? Sepakat. Para ulama berijma. Para ulama berijma bahwa cara duduk tasyahud, bahwa cara duduk tasyahud, para ulama berijma bahwa cara duduk tasyahud adalah meletakkan telapak tangan kanan, meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan, koma, para ulama berijma bahwa cara duduk tasyahud adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan, koma, telapak tangan kiri di atas lutut kiri, telapak tangan kiri, telapak tangan kiri, telapak tangan kiri di atas lutut kiri, lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Referensinya Ibnu Abdul Bar, nama ulama ya, yang menukilkan ijma, Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, dalam At-Tamhid, At-Tamhid jilid 13 halaman 118, Ibnu Abdul Bar dalam kitab, dalam At-Tamhid jilid 13 halaman 118. Poin kedua, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. tentang apakah jari telunjuk digerak-gerakkan ataukah tidak. Para ulama berbeda pendapat, apakah jari telunjuk digerak-gerakkan ataukah tidak. Titik. Mayoritas ulama mengatakan tidak menggerak-gerakkannya. Mayoritas ulama mengatakan tidak menggerakkannya. Dan pendapat mayoritas ulama inilah yang kuat insyaallah. Tapi ada perlu keterangan tambahan juga, kalau misalkan kita punya teman atau barangkali ada orang sholat di samping kanan kiri kita, pada saat tasyahud jarinya digerak-gerakkan, kita tidak perlu mengingkari. Kenapa? Karena juga ada ulama yang mengatakan menggerak-gerak kan ya. Jadi dalam hal ini pun termasuk permasalahan fikih yang ada kelonggaran atau toleransi di sana, walhamdulillah. Jangan sampai karena masalah gerak-gerakkan atau tidak kemudian memicu atau menimbulkan perselisihan atau percekcokan, salah paham dan seterusnya, walhamdulillah. Nah. Baik, poin yang berikutnya. Yang ketiga. Telunjuk diarahkan ke kiblat. Sementara pandangan mata mengarah ke telunjuk. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kurung 719, itu nomor hadisnya. Riwayat Ibnu Khuzaimah 719 dan Al-Baihaqi jilid 2 halaman 132. Dan Al-Baihaqi jilid 2 halaman 132. Jadi telunjuk diarahkan ke kiblat, bukan begini. Tapi diarahkan ke kiblat. Kemudian pandangan mata kita ke arah jari telunjuk berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Kemudian poin yang berikutnya yang keempat ya. Jari telunjuk lurus. Dan tidak bengkok. sesuai dengan hadis Ibnu Umar sebelum ini. Sesuai hadis Ibnu Umar sebelum ini. Jadi posisi jari telunjuk gimana? Lurus ya, tidak begini, tidak begini. Kadang-kadang kita menyaksikan orang mungkin malas atau mungkin karena tidak tahu. Jadi ketika apa tasyahud itu jadinya gini. Padahal yang benar bagaimana? Lurus ke arah kiblat, lurus ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu taala. Kemudian memberikan isyarat dengan tadi satu telunjuk apa dua telunjuk kanan kiri? Satu. Satu aja. Karena itu pernah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melihat ada seorang sahabat begini salatnya. Jadi telunjuk kanan telunjuk kiri sama-sama dijadikan isyarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur ahid ahid, artinya cukup satu saja, cukup satu saja. Yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang poin keberapa? Keempat, yang kelima sekarang. Model genggaman. Model genggaman. Yang pertama, yang pertama, menggenggam jari kelingking. Ini kelingking ya? Yang paling ujung kan kelingking kecil. Menggenggam kelingking, jari manis dan jari tengah. Ini 1, 2, 3. Jadi 3 jari ini. Jari apa namanya? Kelingking, jari manis, jari tengah ini digenggam. Sudah? Menggenggam jari kelingking, manis dan tengah. Lalu membuat, oh bukan, yang tengah tadi enggak dihilangkan. Menggenggam jari kelingking dan manis dua gini, karena nanti model yang pertama yang cincin. Jadi menggenggam dulu lagi yang tadi salah, tolong dihapus, mohon maaf ada kelebihan tadi. Sekali lagi itu tadi salah ya, itu tadi salah. Catatannya kita ulang kembali, menggenggam jari kelingking dan manis dua begini, lalu membuat lingkaran dengan jari tengah dan jempol. Ya, ibu jari ya. Lebih halus ibu jari daripada jempol ya. Oh ya. Lalu membuat lingkaran semacam cincin dengan jari tengah dan ibu jari. Jadi modelnya gini. Ini digenggam kelingking dan manis kan gini ya. Kemudian jari tengah serta ibu jari dibuat lingkaran begini. Gini Mas Gun, gimana Mas Gun? Ini ujung tengah sama ujung ibu jari jadi satu gini. Coba. Bisa ya? Ya begitu. Lebih detail lagi bisa? Yang kelingking sama manis? Itu biasa masalahnya, anu kerjanya di kerajinan bambu masalahnya. Gini ya bisa ya? Coba Mas Roto. Ya gini, gak usah gede-gede banget, biasa aja. Yang penting dibuat lingkaran gini. Ini biasa aja ya. Gini juga boleh. Ini cara yang pertama. Tulis berdasarkan hadis Wa'il bin Hujrin. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Riwayat Ahmad Ad-Darimi dan An-Nasai. Riwayat Ahmad Ad-Darimi dan An-Nasai. Riwayat Ahmad Ad-Darimi dan An-Nasai. Ahmad, Ad-Darimi dan An-Nasa'i. Ini cara yang pertama. Gini ya, insyaallah bisa difahami. Cara yang kedua, cara yang kedua, menggenggam, menggenggam semua jari. Ini cara yang kedua, menggenggam semua jari, lalu mengisyaratkan dengan telunjuk. Menggenggam semua jari, lalu mengisyaratkan dengan telunjuk. Ini cara yang keberapa? Yang kedua. Jadi menggenggam semua jari, lalu mengisyaratkan dengan apa? Telunjuk. Titik. Cara menggenggamnya ada dua pilihan. Cara menggenggamnya ada dua pilihan. Cara menggenggamnya ada dua pilihan. A, model 53, itu istilah aja. Model 53. Yaitu yang A ya, model 53, yaitu menggenggam kelingking, manis dan tengah. Menggenggam kelingking, manis dan tengah, lalu meletakkan ibu jari. Nanti saya praktekkan. Jadi menggenggam kelingking, manis dan tengah, lalu meletakkan ibu jari pada pangkal telunjuk. Ini namanya pangkal ya, betul Pak Dijo? Ini kan ujung. Kalau ini pangkal ya, betul gak? Pangkal ya, istilahnya pangkal. Jadi menggenggam kelingking, manis dan tengah, lalu meletakkan ibu jari di pangkal telunjuk. Jadi ini kan digenggam. Sebenarnya semuanya digenggam. Kan cara yang kedua tadi kan menggenggam semua jari lalu mengisyaratkan dengan telunjuk. Nah cara menggenggamnya itu ada dua. Yang pertama kelingking, manis, tengah digenggam, lalu meletakkan ibu jari pangkal telunjuk. Ini yang keberapa? A. Jadi nomor 2A ya. Berarti nanti totalnya ada berapa? 3 kan itu. 1, lalu 2A, kemudian 2B. Ini yang 2A. Meletakkan apa namanya? Ibu jari di pangkal telunjuk. Pangkal telunjuk. Ini disebut dengan model berapa? 53. Yang B, model 23. Model 23. Sama dengan model sebelumnya, biar mudah. Sama dengan model sebelumnya, namun meletakkan ibu jari. Sama dengan model sebelumnya, sama dengan model sebelumnya, sama dengan model sebelumnya, namun meletakkan ibu jari pada jari tengah. Pada jari tengah. Jadi sama dengan yang pertama tadi apa? Menggenggam kelingking, manis, tengah. Namun ibu jari posisinya di mana? Tengah. Nah, berarti yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga ini. tiga-tiganya boleh tulis berdasarkan hadis Ibnu Zubair, berdasarkan hadis Ibnu Zubair, berdasarkan hadis Ibnu Zubair riwayat Muslim. Kalau yang A tadi dasar hadisnya apa yang kita baca dalam Bulughul Maram ya, model 53. Kalau model 23 hadis Ibnu Zubair riwayat Muslim 579. 579. 579. Kita ulangi kembali cara pertama gimana Pak Amin? Dilingkarkan satu. Yang kedua dengan menggenggam kelingking jari manis, kemudian jari tengah, ya, kemudian ibu jari diletakkan pangkal. Pangkalnya gini ya. Ketiga. Pangkal apa tadi? Pangkal telunjuk ya. Pangkal telunjuk. Yang ketiga menggenggam ibu jari, menggenggam kelingking jari manis, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari diletakkan di tengah. Di tengah gini. Ini ada tiga cara dan semuanya sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu poin keberapa? Kelima. Poin yang keenam. Jenis duduk tasyahud. Jenis duduk tasyahud ada dua, yaitu iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk. Yang dimaksud iftirash itu duduk tasyahud pertama. Itu nama disebut dengan istilah apa? Iftirash. Tasyahud pertama itu disebut dengan duduk apa? Iftirash. Sementara duduk tasyahud akhir disebut tawarruk. Ini kita mengenal istilah. Istilah yang pertama iftirash. Iftirash itu menggambarkan duduk tasyahud pertama. Begitu ya. Jadi kaki kiri didudukin, kemudian kaki kanan ditegakkan. Kan begitu ya. Tasyahud pertama kan begitu. Sudah kita praktekkan. Jadi kaki kiri didudukin, kemudian kaki kanan ditegakkan. Ini namanya apa? Iftirash. Kalau tawarruk, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan ya, seperti tasyahud akhir itu ya. Jadi iftirash itu tasyahud awal, tawarruk tasyahud akhir. Nah. Poin keberapa selanjutnya? Ketujuh. Poin ketujuh. Untuk salat yang terdiri dari dua tasyahud. Untuk sholat yang terdiri dari dua tasyahud. Dua tasyahud itu berarti apa? Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Untuk sholat yang terdiri dari dua tasyahud, maka tasyahud pertama iftirash. Dan tasyahud kedua tawarruk. Sudah paham artinya tasyahud iftirash dan tasyahud tawarruk ya? Ya. Untuk sholat yang terdiri dari dua tasyahud, maka tasyahud pertama iftirash, sementara tasyahud kedua tawarruk. Itu poin ketujuh. Poin kedelapan. Untuk sholat yang hanya terdiri dari satu tasyahud. Contohnya apa? Sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, ya, sholat-sholat sunnah yang terdiri dari dua rakaat itu, atau mungkin empat rakaat ketika sholat taraweh pengen sekaligus empat, empat, tiga. Nah, empat itu kan berapa tasyahudnya? Satu pada rakaat yang keempat. Artinya semua jenis sholat yang tasyahudnya hanya satu, tidak ada tasyahud awalnya, langsung tasyahud akhir itu. Nah, maka para ulama berbeda pendapat apakah iftirash atau tawarruk. Silakan ditulis, lanjutkan. Adapun salat yang terdiri dari satu tasyahud, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, duduknya tawarruk. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, duduknya apa? Tawarruk. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai dan mayoritas ulama, sementara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, dan mayoritas ulama menyatakan iftirash. Titik, masing-masing memiliki dalil tersendiri. Nah, ini juga termasuk masalah dalam sholat yang kita juga ada toleransi dan kelonggarannya. Kenapa? Karena masing-masing ada ulama besarnya di sana. Kemudian masing-masing ulama itu juga memiliki dasar hukum. Tinggal kita menentukan manakah yang lebih kuat, manakah yang lebih kokoh dalilnya. Nah, tapi pada prakteknya, wallahu a'lam bishawab, kita menyaksikan sendiri bahwasanya mayoritas ulama mengatakan duduknya iftirash. Jadi cara duduk sholat subuh yang dua rakaat atau misalkan sholat sunnah yang empat rakaat, kemudian hanya terdiri dari satu tasyahud, maka cara duduknya pun dengan iftirash seperti tasyahud awal. Tapi kalau misalkan sebagian kita atau kebanyakan kaum muslimin duduknya tawarruk, juga tidak perlu diingkari. Kenapa? Karena yang berpendapat duduknya tawarruk juga ulama-ulama besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, juga Al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah rahimahullahu taala. Di sini juga termasuk permasalahan yang di sana ada kelonggaran dan toleransi. Jangan sampai kita sempit berpikir karena mungkin baru dapat ilmunya lalu menganggap orang lain yang tidak sependapat dengan dia sholatnya tidak sah atau sholatnya pahalanya tidak sempurna. Itu bukan hak kita mengatakan sah dan tidak sahnya, pahalanya sempurna atau tidak sempurna. Tetapi marilah kita melihat atau menimbang permasalahan itu dengan objektivitas yang tinggi, dengan proporsional, dengan ilmiah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Begitu insyaallah. Ini perlu kita bahas, kenapa? Biar kadang-kadang kita tidak kaget loh, sholat subuh kok duduknya enggak seperti keumuman orang, duduknya kok malah seperti tasyahud awal. Maka jawabannya itu juga pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sementara Imam Malik rahimahullah berpendapat dengan hadis Ibnu Umar yang lain. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi rahimahullahu radhiyallahu taala anhu. Monggo. Bisa 4-4, bisa 2-2 insyaallah. Dua-duanya boleh. Dua salam boleh. Atau 4 sekaligus satu salam juga silahkan. Gitu nggih. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang terakhir penutup salat tentang tasyahud atau at-tahiyat. Qala rahimahullah, karena selanjutnya terkait dengan hal-hal setelah sholat, doa-doa setelah sholat. Jadi insyaallah beban tugas kita mempelajari tata cara sholat Nabi malam hari ini bisa tuntas, bisa purna. Adapun hadis-hadis yang selanjutnya itu terkait dengan doa-doa yang dibaca ketika selesai sholat. Qala rahimahullah, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma liyatahayyar min ad-du'a'i ajabahu ilayh fayad'u muttafaqun alayh واللفظ للبخاري وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. طيب kita terjemahkan wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau bercerita iltafata, menoleh melihat ke arah ilaina, kepada kami Rasulullah, artinya Rasulullah SAW melihat ke arah ke kami. Faqala, kemudian beliau bersabda, idza, apabila salat ahadukum, salah seorang dari kalian, falyakul, hendaknya dia berdoa, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma, kemudian liyatakhayyar, hendaknya dia memilih minat du'ai, dari doa, a'jabuhu ilaihi, yang paling dia senangi, fayadu'u, lalu dia berdoa. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, walafdhu lil Bukhari, lafadz ini milik Imam Bukhari, walinasai, dalam riwayat Nasai disebutkan kunna naqulu, kami dulu mengucapkan qabla, sebelum, an yufradha, diwajibkan alaina, atas kami, atas syahud, kami ucapkan seperti itu sebelum tasyahud itu diwajibkan atas kami. Qala rahimahullah wali Ahmad, dalam riwayat Ahmad, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahuda wa amarahu an yu'allimahun nas. Dalam riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud tata cara tasyahud, ucapan tasyahud, wa amarahu, dan memerintahkannya, an yu'allimahun nas, untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin, kepada orang lain. Nah, kepada orang lain. Baik, kita lompat halaman hadis 312. Karena melihat waktu, kita lompat ke hadis 312. Qala rahimahullah wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Bashir bin Sa'ad ya Rasulullah amarana an nusalli 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika fasakata thumma qala qulu salli Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalam kama alimtum rawahu Muslim wa zada Ibnu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Kita terjemahkan wa an Abi Mas'ud Al-Ansari, dan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Bashir bin Sa'ad mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaranallahu, Allah memerintahkan kami, an nusalliya, untuk bersolawat, alaika, atasmu, atas anda engkau, fakaifa, lalu bagaimana, nusalli, kami bersolawat, alaika, atasmu, pada engkau, fasakata, kemudian beliau diam, thumma qala, lalu beliau bersabda, qulu, ucapkanlah, inilah solawat yang diajarkan Nabi. Salawat yang paling lengkap, paling sempurna ini, bukan salawat yang dibuat-buat sendiri. Sudah diajarkan Nabi, dan kita merasa cukup dengan salawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kalau salawat mau yang lengkap, begini caranya ucapkan: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Wassalam, adapun salam, kama alimtum, seperti yang telah kalian ketahui, yaitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wazada ibn Khuzaimah, al-imam ibn Khuzaimah menambahkan dalam riwayat fihi, di dalamnya, fakaifa, lalu bagaimana nusalli, kami bersalawat alaika, atas anda, idha, apabila nahnu, kami sallaina, bersalawat alaika, atas anda, fi salatina, di dalam salat kami. Itulah bentuk atau cara bersalawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kita sudah membaca secara umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara salat beliau, dari mulai mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, mengangkat tangan, sampai kita mengucapkan tasyahud dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang terkait dengannya yang belum kita baca, seperti pembahasan tentang salam ke kanan ke kiri, dan doa-doa sebelum salam, doa-doa setelah salam, dan yang lainnya, akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang selesai bulan Ramadan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.